Mitra Bisnis, Dewan Perwakilan Rakyat DPR mengusulkan pembentukan 65 daerah baru sebagai kelanjutan dari pemekaran yang mana nantinya akan ada 8 provinsi baru. Namun di sisi lain ada komentar bahwa pemekaran selama ini banyak yang tidak berhasil dan hanya menambah birokrasi saja. Badan Pemeriksa Keuangan pun sampai tidak memberikan opini atau disclaimer pada sebagian besar laporan keuangan daerah baru. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda terkait usulan ini? Ya kalau memenuhi syarat, kenapa tidak direalisasikan? Ada masalah kok. Sepanjang memenuhi syarat. Gitu. Tugas pemerintah pusat itu adalah membuat kriteria satu daerah otonom itu. Provinsi kah, kabupaten kah, kota madya kah. Bikin kriterianya. Kriteria yang sehat. Jadi sumber APBD-nya bagaimana, ekonominya bagaimana, jumlah penduduknya bagaimana, komposisinya gimana. Jadi tidak suka atau tidak suka. Nah kriteria inilah yang menjadi acuan. Jadi setiap daerah yang berpotensi untuk otonom, udah otomatis ya bisa. Dengan tentu saja pertimbangan politik juga. Karena 34 provinsi di Indonesia itu masih luas sekali. Jadi contohnya di Kalimantan Barat itu ya, dari kabupaten terjauh itu dibutuhkan waktu 9 jam ke ibu kota provinsi. Jadi provinsi-provinsi di Kalimantan, misalnya Kalimantan itu lebih luas dari seluruh provinsi di Jawa. Satu provinsi di Kalimantan lebih luas dari seluruh provinsi di Jawa. Jadi luas sekali. Supaya pelayanan publiknya lebih baik. Supaya orang ngurus izin perusahaan itu tidak harus 9 jam ke ibu kota provinsi. Karena terbukti juga daerah-daerah yang sudah dimekarkan itu tumbuh lebih cepat. Jadi tadinya levelnya kecamatan, sekarang kabupaten, tumbuhlah lebih cepat. Paling nggak ada kantor bupati, ada DPRD. Jadi memang lebih cepat tumbuhnya. Nah tinggal bagaimana dibikin aturannya itu tadi. Yang sehat, seperti apa, gitu-gitu. Jadi kita itu masih tergolong relatif sedikit jumlah provinsi dibandingkan dengan Filipina misalnya. Dibandingkan dengan Amerika Serikat. Katakanlah negara bagian itu provinsi. Relatif masih sedikit. Jadi masih oke. Terutama di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sumatera udah lumayan banyak lah ya. Sumatera juga masih bisa dikembangkan menjadi beberapa provinsi. Demikian Faisal Basri. Saya, Mandariska.